Kau masih ku cintai asimu dari awal dulu hingga hari ini. Aku pasti, seyakinnya pasti, kaulah satu. Yakin dan pasti engkau milik.